والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب جواز الشرب وداوي كباب نرانو وناني منهم min jami'il awani saking sekabehane pira-pira wadah. Min jami'il awani saking sekabehane pira-pira wadah. At-tahirati kang suci. At-tahirati kang suci ghairi dzahabi sa'liyani emas. Wal fiddati lan perak. Jadi wadah dari emas dan perak haram baik bagi laki-laki atau perempuan. Ini kalau wadah mutlak diharamkan. Piring, pokok wadah haram terbuat dari emas. Pokoknya wadah apapun tidak boleh. Wa jawazil kar'i lan wenangi kar'i. Apa kar'i? Wa huwa utawi kar'i. Wahua utai al-kar'i iku asyurbu minum bilfami kelawan mulut. Bilfami kelawan mulut minan nahri sangking sungai. Minan nahri sangking sungai wa ghairihi lan liyani sungai. Bi ghairi ina'in kelawan tanpa wadah. Bi ghairi ina'in kelawan tanpa wadah. Jadi boleh minum dari sungai, dari telaga, dari bengawan secara langsung menggunakan mulut. Ngokop, tidak apa-apa. Tanpa menggunakan wadah diambil dengan gelas. Tanpa gitu langsung dikokop dari sungainya, dari telaganya, tidak masalah, boleh itu. Dari laut ya boleh, nek kepengin minum air laut. Langsung ngokok ngono ae. Kalau tanpa diambil dengan menggunakan wadah. Wala yadin lan ora tangan, sampai tangan luwih penak. Dengan wadah ya lebih mudah. Kelek ngokok niki khawatir kecemplung. Makanya sing enak menggunakan tangan juga untuk mengetahui ya suhu airnya panas apa tidak. Juga untuk mengetahui kotor apa tidak. Biasanya kalau tidak diambil dengan tangan tidak diketahui kotor tidaknya itu. Dari keran langsung minum. Ya, kalau di pondok saya mondok dulu minumnya langsung di keran wudhu itu wis. Mari makan procok. Ono sete ra ngerti. Langsung mlebu wis pokoke. Boleh ndak apa-apa. Ya ora ono sing loro gak ono. Sing gering manyen wayahe loro. Jadi lalas yang biasa di rumah pak minumannya minuman matang, kalau di sana ya tetap ya terpaksa harus minum itu rawon omelet. Tapi godok banyak ya larang banget. Ya rawon popo langsung dari keran ya, seret kerok. Gak didelok namun gak ngerti kalau itu kotor, ya kan? Nah, itu. Maka kadang perlu dilihat nanti ada kotorannya apa kan? Yang tadi pak polisi ya. Itu. Nah. Polisi katerin, nasido. Jadi, aja metu-metu sampai sore kalau metu. Kayak pak polisi ini kapan-kapan teko, kok nanti ada pengarahan dari pak polisi. Kalau ono sing nyolong, pokok nyolong 5.000 penjara telung dino. Yo tenan nih, dan berlaku kelipatannya. Paham? 1.000 kagen ya langsung 30 dino. Kalau beno wis enggak usah disambang. Ditendangi karo polisi bareng penjahat-penjahat sing brewok-brewok lu. Bano. Kalau wala yadin lan ora tangan. Wa tahrimi istimali ina idzahabi lan harami gunakno wadah emas. Lan harami gunakno wadah emas wal fiddati lan perak. lan harome nggunakno wadah emas wal fiddati lan perak. Kalau metu kabeh kanggo ya sampai kok sore. Oh, wingi Pak Wali sine jare jam 09.00 jare tapi wong teh yo sibuk. Fisurbi ing dalam minum wal aklilan makan. Fisurbi ing dalam minum wal aklilan makan. Tapi nang sore kuliah ya. Wah, wis libur. Ana sing ana. Ya wis ujian ya ujian ana. Fisurbi ing dalam minum wal aklilan makan. Watoharoti lan bersuci. Wasa iri wujuhil istimal lan seluruh piro-piro maceme gunakno. Lan seluruh piro-piro maceme gunakno. Jadi keharuman wadah yang terbuat dari emas dan perak itu tidak hanya khusus untuk makan minum, tapi seluruh macam penggunaan wadah emas dan perak hukumnya haram. Pokok wadah perhiasan bagi laki-laki haram, kalau bagi perempuan kan enggak. Emas kalau laki-laki perak boleh, emas enggak boleh. Jadi wadah apapun yang terbuat dari emas dan perak haram digunakan. Nek haram digunakno, disimpan juga haram. Kepajangan haram. Wadah ngono kene. Nek kapan-kapan dinggo mergane. Qala Anas bin radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Anas. Ngendika ngeten hadarat hadir apa salatu salat. Hadarat hadir apa salatu salat. Faqama mongko ngadeg sapa man wong kana kang ana sapa man iku qoribat dari dekat omahe, iku qoribat dari dekat omahe ngadeg ila ahlihi marang keluargane man. Dan waktu sholat hadir, maka ada sebagian sahabat yang rumahnya dekat langsung pulang mengambil wadah, ngono maknane, mengambil wadah terbuat dari air, gunakan wudu nantinya. Wa baqiyalan tetap sapa kaumun kaum. Kanjeng Nabi enggak pergi karena rumahnya jauh. Sahabat yang lain juga enggak pergi karena rumahnya jauh. Yang rumahnya dekat inilah nanti yang bertugas untuk menyediakan air wudu. Faudia mongko den tekani sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mihdhabin kelawan wadah. Mihdhab itu wadah. Min hijaratin. Saking watu, wadah dari batu. Fasuhuro mongko kecil, artinya enggak muat. Apa al-mihdobu apa wadah ayyab suto takdirani an ayyab suto saking yento beber sinten kanjeng Nabi, saking yento beber sinten kanjeng Nabi fihi ing dalam wadah kafahu ing epe-epe kanjeng Nabi. Kala ayyab suto fihi kafah. Wadahnya kecil ini. Saking kecilnya wadah, wadah terbuat dari batu, Kanjeng Nabi memasukkan tangannya dengan dilebarkan begini enggak bisa, harus digegemkan ini. Baru dimasukkan bisa. Fatawaddo'a nuli wudu sopal kaumu kaum. Saking kecilnya wadahnya loh ya. Tangan dimasukkan enggak bisa kalau tangannya dibentangkan jari-jarinya. Tapi kalau dikumpulkan maka bisa masuk. Fatawaddo'a mongko wudu. Weh, kapan teko saya? Baru, ha? Mana rumahnya? Depok. Bagaimana kabarnya Depok? Hujan terus. Ha? Fatawaddo'a mongko wudu. Sapa al-kaumu kaum? Kuluhum yo sekabiane kau. Kabeh wudu padahal wadahnya kecil. Oh, berarti Kanjeng Nabi memasukkan tangannya ke dalam wadah itu demi untuk memperbanyak air. Air nyumber dari sela-sela jarinya Rasulullah. Karena itulah semua kaum yang ada di situ bisa melaksanakan wudu dari wadah yang sangat kecil. Kalau kita gambarkan gelas, ya. Gelas itu kan nggak bisa masuk tangan sampean. Ya, gitu. Ya, gelas yang agak besar nggak bisa masuk kecuali diginikan tangannya. Dimingkup notenan. Ngoten niku. Baru bisa masuk. Kalau ngucap sapa wong akeh, kam kuntum, kam iku biro. Kuntum ono sapa sira kabeh. Kam iku biro kuntum ono sapa sira kabeh. Iki gak muni iso niki. Pak Izon. Hah? Bunyi. Mek to, kok malah gak penak sono, wis koyo enak. Oh sing ayo Pak Izon, aja sampai mati ini Pak Izon. Ayo kau, ayo kau, saya ngaji saya. Mangkana nek satru ngaji tak penyetel kok. Kami kubiro kuntum ono sopo siro kabe. Kala kala ngendika sinten. Kala ngendika sopo iku jenenge. Kala kalu napa kala? Kala ngendika sinten Anas. Ndika ngeten samanina ana sapa kita iku samanina 80 waziatan waziatatan lan lebih. Waktu itu kita ada 80 lebih. Itu semuanya bisa wudu dengan menggunakan air yang sedikit berkat mukjizat Kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Hadhihi utawi iki iku riwayat Bukhari, iku riwayat Bukhari. Nah, berarti menggunakan wadah terbuat dari batu, tidak apa-apa. Yang enggak boleh emas dan perak. Batu dalam berbagai macam bentuknya, walaupun itu batu mulia, ya, seperti merah delima, zamrud, tidak apa-apa. Walaupun batu-batu mahal, tidak masalah. Ya, yang penting jangan terbuat dari emas dan perak. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwi jenis riwayat lahu kang kadui Bukhari wali muslimin lan kadui muslim utai dawuh anna nabiya seduhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku da'a meminta sinten Kanjeng Nabi meminta didatangkan biina'in kelawan wadah mima'in kang saking banyu. Kanjeng Nabi minta wadah air fa'udia ya berarti kudu ana aire le kamae dicukono wadah tok cukono kala fa'udia moko ditekani sinten Kanjeng Nabi bi kodahin kelawan wadah fautia mongko ditekani sinten Kanjeng Nabi biqadahin kelawan wadah roh-rohin kala biqadahin kelawan wadah roh-rohin kang cetek tur ombo ngerti cetek? Dangkal wadahnya itu dangkal tapi lebar wadahnya dangkal tapi lebar seperti kayak lengser lah, tapi ya kayak semacam itu, lebar, cuman apa? Dangkal. Roh-rohin kang lebar tapi dangkal. Fihi iku tetep ing dalam wadah syai'un utawi sesuatu. Fihi iku tetep ing dalam wadah syai'un utawi sesuatu mima'in kang saking air. Sedikit mana nih sesuatu itu? Wadahnya ternyata ada airnya sedikit. Fadoa mongko meletakkan sinten Kanjeng Nabi asobi'ahu ing biro-biro jari ni Kanjeng Nabi fihi ing dalam wadah kala ngintiko sinten Anas ngintiko ngeten faja'altu mongko tumandang sopo ingsun faja'altu mongko tumandang sapa ingsun iku anduru ningali sapa ingsun iku anduru ningali sapa ingsun ilal ma'i marang air. Saya melihat air yang buhale mengalir apa air, mancur apa air. Mimbaini asrobihi saking antarane piro-piro jarine Kanjeng Nabi. Dawuh Sayyidina Anas, wadahnya itu dangkal lebar. Dangkal tapi lebar, karena itulah sangat kelihatan dari sela-sela jari Rasulullah. Sayyidina Anas bisa melihat air itu mengalir. Karena apa? Wadahnya dangkal dan lebar, sehingga diletakkan ketok genah ini. Dari tengah-tengah jari ini Kanjeng Nabi mengalir air. Fahazartu mongko iku jenenge ngira-ngirakno sapa ingsun. Mengira-ngirakan sapa ingsun, menghitung. Man ing wong. Tawaddo'a kang wudu sapa man? Ma ing perkara. Baina sab'ina kang ing dalem antaraning 70 ila samanina tumeka 80 yang hadir yang wudu sampai 80 orang cukup. Wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qaul ngendika Sayyidina Abdullah bin Zaid. Ngendika ngeten atana nekani ing kita. Sinten annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa kita. Lahu marang kanjeng Nabi ma'an ing air. Ma'an ing air. Fitaurin kang ing dalam wadah. Min sufrin kang saking tembogo. Fatawadu anuli wadu siten kanjeng Nabi. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Tembogo gak apa-apa. As-sufru utawi lafadz sufru iku bidhomi sodi kelawan dhamai sod. Wa yajuzu lan menang apa kasruha apa kasroi sod. Apa kasruha kasroi sod. Wa huwa utai as-sufru iku anu hasru tembaga. Wa tauru utawi at-taur maknane taur iku kalu kodahi kaya kodah wadah. Wa huwa utawi at-taur iku bita iklawan ta al-musannati kang den titik nuru min fauku saking dhuwur. Wa an Jabirin lan saking Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dakhala mlebu sinten Rasulullah ala rajulin ing atase wong lanang minal ansori kang saking sahabat ansor. Wa ma'ahu halih iku sertane Rasulullah sahibun utawi kanca sahabat lahu kang kadhewe Rasulullah. Ya Allah. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingka nau inda kama un bata hadi laila fi sanatin wa illa karokna. Ingka nalamun ono iku indaka ing dalam sanding siro. Opo maun opo banyu. Batakang. Baitun kang suwengi-wengi apa banyu. Iki isim fa'ili bata. Dulure kana. Makane amali padha karo kana. Bat itun kang suwengi-wengi apa banyu hadhihi lailata ing dalem iki lah bengi iku suwengi-wengi iku fisannatin ing dalem grebo grebo fisannin apa sannihi gala fisannihi ing dalem grebone banyu fisannihi ing dalem grebone banyu grebo itu wadah terbuat dari kulit dawe kanjeng Nabi ngoten jawabe inti buah kalau kalian punya air di dalam grebo di dalam greba maka kasih minum kami ono maknane khoba apa jawabnya inti buah wa illa lanamun ora ora ingkana inda gamaun ya karokna mongko ngokop sapa kita artine minum langsung dari sumbernya ya minum langsung dari sumbere dadi karpun tadi minum langsung menggunakan mulut dari sungai atau seperti napa sungai ngoten dadi tanpa wadah qala rawahu ngriwataken ing hadis sapa al-Bukhari asyannu de makna nisyannu iku al-girbatu iku al-girbatu iku grebo grebo wan Hudzaifah lan saking Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Hudzaifah ngendika ngeten inna nabiyya satune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku nahana nyekah sinten kanjeng nabi ing kita iku nahana nyekah sinten kanjeng nabi ing kita anil hariri saking sutra kala wadibaji lan sutra padha maneh wadibaji lan sutra sutra dibaj wasyurbi lan minum fi aniyati dzahabi ing dalem pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak haram minum dari wadah emas dan perak wa qala lan ngendika sinten kanjeng nabi ya utawi harir dibaj hanya dizahab walfito ikulahum tetap kadwi kufar piro-piro wong kafir di dunia ing dalam dunia wahia uti harir dibaj hanya dizahab walfito ikulahum tetap kadwi siro kafir fil akhirati ing dalam akhirat mutafakun alaih Qala wa an Ummi Salamah lan saki Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dika ngeten allazi utawi wong yashrabu ka minum sapa allazi fi an yadzhabi ing dalam wadah emas wadah apa boh perak iku innama yujarjiru angin pastine kala ngelepukno sopa alladhi ibotnihi ing dalam perutnya alladhi ngelepukno naro jahannama ing api ni jahannam mutafakun alaih fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayat li muslimin kang kadwi muslim utawi dawuh innal ladzi satuhuni wa yaqulu kang mangan sapa alladzi au yashrabu utawa minum sapa alladzi fi aniyati dzahabi ing dalam wadah emas wah perak pian ya tidak fitoti yang dalam piro-piro wadah perak wadah bilan emas takirane iku inama yujar jiru pibat ni inaro jahanam wafi riwayatin lan iku yang dalam suci ni riwayat lahu kang kadwi muslim utawi dawuh Man utawi sabane wong syariba iku lamun minum sapa man fi inain ing dalem wadah min dahabin kang saking emas au fiddatin utawa perak fa innama yujarjiru mongko angin pestine fa innama yujarjiru angin pestine ngrepokno sapa man ing dalam perut manaron ing api min jahannam kang saking jahannam kala min jahannam kang saking neraka jahannam. Kita bulibasi udawi iku bab nerangno pakaian kala pakaian nah ini nerangno pakaian jadi pakaian sing api iku pakaian apa sing api pakaian takwa lho. Lola, itu baju koko itu. Mereka kalau baju koko jenenge pakaian takwa. Baju takwa itu baju koko. Itu di Jawa Timur. Buah pun jember tak, mulianya apa yang mulia? Gak ngerti. Baju takwa ya. Menunggu ya. Kala niru Quran. Walibas takwa dalika. Kala bagus tiba bisaubi. Utawi iku bab nerangno sunai pakaian al abyad kang putih. Sunai pakaian putih. Sopo iku? Sepeda motor iki. Hah? Oh. Utawi iku bab nerangno sunai pakaian al abyad kang putih. Sunai menggunakan pakaian putih dalam segala kondisi dan keadaan. Apapun nih sunai pakaian apa putih khususnya nih pas dadi mayit. Mosok mayit kok pakaiane kafane pink. Alawi kan. Jadi sunai apapun kondisi pakaiannya apa khususnya pas nih pas sholat nih pakaiane putih. Lagi wes blonteng-blonteng Tuhan bagian Sulawesi Alawi bagian Purworejo Tehris batik Bos batik Wajah wazil ahmari tapi oleh li lan wenangi pakaian abang oleh rapopo raharo walah dori lan ijo rapopo selamat ijo rapopo salah walah suari lan kuning kuning-kuning ritek rapopo campuran ya ora apa-apa. Wal aswati lan ireng. Sing ireng ya ora apa-apa, tapi nek kulitmu ireng aja ireng. Tambahi. Kala wajah wasih lan menangi pakaian. Kalau saat dulu saya SMP dikasih tahu warna yang baik untuk kulit ini apa. Saya ingat saya gitu ya. Ada pelajaran demikian. Jadi sama harus ngerti itu. Fashionnya itu harus paham ya. Jadi ben pas gunakan pakaian itu. Cocoknya karo kulite. Nek kuru aja menggunakan pakaian yang bergaris tegak, tampaknya itu kuru. Nek kuru garisnya itu miring-miring ngono. Ben ketok rada lemu. Iku carane untuk. Kala itu ilmu iku ya. Minggu Senin sangke katun wakatan lan jerami. Wis sapa ae kena. Wasarin lan rambut, wasufin lan bulu, kena bagian dari rambut dari bulu. Wawiriha lan liyane kutenin katan sarin sufin. Ilal hariro kecuali sutro. Nek harir kalau menggunakan sutro baik bagi laki-laki ataupun khunsa. Nek perempuan boleh, nek khunsa gak oleh. Itu kalau memang nanti yang mayoritas adalah sutranya. Tapi 50-50 enggak apa-apa. Campuran, campuran sutra, campuran enggak sutra, enggak apa-apa. Pokok jangan sampai yang sutra sing lebih banyak. Dolang dika sinten Allah taala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Dala ya bani Adam he anak Kala hmm. Ya bani Adam, hei bani Adam, qad anzalna teman-teman dulu sapa ingsun. Alaikum ing atase sira kabeh libasan ing pakaian. Libasan ing pakaian. Yuari kang nutupi apa libas sawatikum ing pira-pira keburukan sira kabeh aurat sira kabeh sawatikum ing pira-pira aurat sira kabeh warisan lan ing pakaian untuk berhias. Jadi pakaian hiasan iki jenis rishan. Tapi walibasu taqwa utai pakaian taqwa. Kala pabrik ini sing didadekno ge promosi walibasu taqwa. Jadi sing api iku pakaian takwa. Wis liyane ora usah. Baju koko-koko sing api ngono kuwi. Hem-hem iku ora usah dituku, mergane duduk libas takwa. Ora koyo ngono ngawur wae. Walibas takwa utawa pakaian takwa, manane pakaian berupa ketakwaan. Ketakwaan yang diserupakan seperti pakaian yang bisa menutupi orangnya dari api neraka. Dalika iku utawi mengkono-mengkono libas taqwa khairun iku bagus. Waqala lan ngendika sinten Allah Ta'ala ngendika ngeten wa ja'ala lan dakena sinten Allah lakum marang sira kabeh sarobila kala ing pira-pira pakaian pakaian kurung takikum kang joko apa sarobil ing sira kabeh takikum kang joko apa sarobil ing sira kabeh alharro ing panas lan adem ngoten iki mimbabil iktifa hadis puno kabeh wasarobila lan piro-piro pakaian takikum kang joko sarobil ing sira kabeh basakum ing tusukan sira kabeh pakaian yang bisa menjaga dari tusukan yaitu pakaian perang pakaian anti peluru ya disuduk ya ora apa-apa mergane pakaian terbuat dari baja ngoten niku wa ni Ibnu Abbas lan sangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngeten. Kala ilbasu nganggo sapa sira kabeh. Min thiyabikum saking pira-pira pakaian sira kabeh. Saking pira-pira pakaian sira kabeh nganggo albayadho ingkang putih. Pakailah dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha krono setuni albayad iku min khairi thiyabikum saking luwih baguse pira-pira pakaian sira kabeh. Iku saking luwih baguse pira-pira pakaian sira kabeh. Pakaian terbaik adalah pakaian berwarna putih. Wa kafinu lan ngafanono sapa sira kabeh. Gitu. Ngangkat kok kayak sorry. Assalamualaikum. Nggih. Terus meniki mboten sakit saniki. Sakit saniki. Halo. Oh. Oke, okay, langsung mawon niki pun kempal lari-lari to mriki. Nggih, matur nuwun, Mas. Nggih, ada yang salah. Ini benar. Tapi gak tak kon go pistol kan. Kala wa kabinulan ngapanono sapa sira kabeh fiha ing dalem apa pakaian putih. Wakafinulan ngafanono sopo siro kabe fiha ing dalem pakaian putih mautakum ing piro piro wong mati siro kabe. Aku telepono anu mbak-mbak untuk sementara ngaji ini dipindah ke sopan hari pusat kan ngomong meter pusat putri pusat kan ngomong ini telepono saya ngaji saiki berai pusat kan ngomong ini dipindah ke sopan ngaji sini, nggih dipindah ke sini. Kala ilbasu min thiyabikumul bayat fa innaha krana seduhni al bayat iku min khairi thiyabikum iku sangking luweh bagus piro-piro pakaian siro kabeh wakafinulan ngafanono sopo siro kabeh akafinulan ngafanono sapa sira kabeh fiha ing dalem tiap mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh kafanilah mayit kalian di dalam pakaian yang berwarna putih nek sak liyane putih nganggo ngafani makruh ora apa tapi hukumnya apa makruh sak liyane putih nih. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi. Engko sutra oleh wong wedok nek lanang tetep gak oleh. Wa qala lan ngendika sinten Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Haditsun utawi iki iku haditsun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Iku haditsun iku hadis hasanun kang hasan sahihun tur kang sahih. Wa an samurata lan saking samurah radhiyallahu anhu kalang ndika sinten samurah kalang ndika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu nganggo sapa sira kabeh mbon ya mung pindah meja ilbasu nganggo sapa sira kabeh albayadho ing pakaian putih albayadho ing pakaian putih fa innaha krono seduhuni albayad pakaian putih iku adhharu luwih suci luwih bersih wa adhya bulan luwih wangi mana luwih wangi ini lebih menyelamatkan dari kesombongan perkara pakaian putih katanya sombong biye sama kate sampean buat gaya ya opo pakaian koyo ngono koyo pakaian mayit wae kok. Nggih. Sing dibuat aneh-aneh itulah nanti yang apa namanya? Itu Pak Polisi ini delok. Ini kok guys, delok iki Pak Polisi ini. Wer gawe no wedang wer. Teh wer, teh. Kala wa kafinu lan ngafanono sapa sira kabeh fiha ing dalem apa iku jenenge? Ini kenapa pakaian putih kok lebih suci? Karena lebih menjauhkan dari kesombongan. Nggih. Kalau menenek kotor, itu ketok. Ya, langsung dibersih. No, lah. Jadi sama jadi bersihan saya ini. Mereka ini kena ireng didik, wah ketok. Ya. Mencolok langsung. Nah, bersih. No, bin bersihan. Wakafinu lan ngafanono sopo siroka befiha ing dalam albayat. Mautakum ing piro-piro wong mati siroka beh. Rawahu ngriwayataken ing hadis sinten An-Nasa'i Imam Nasa'i wal Hakim lan Imam Hakim maqala lan ngdika sinten Al Hakim haditsun sahihun utawi iki ku haditsun hadis sahihun kang sahih ya rabbana ya rabb.